Top Kopi. Pagi, siang, sore, malam, walaupun luntang lantung sendirian, Kopi Top, Kopi Top, serasa jadi orang paling ngetop. Inspirasi mengalir cukup secangkir. Ngopi Top, Kopi Top, Top Kopi, Top Topnya Kopi Top, Kopi Top, Kopi Top, Top Kopi, Top Topnya Kopi Top. Serobus, apalagi yang gila pengen ngantong, jangan lupa serobus Top Kopi. Kopi, kopi, kopi. Orang Indonesia kopinya bongkar kebiasaan lama yang gak top.